Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi syar'i. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan untuk kita semua. Dan mudah-mudahan aktivitas kita di bulan Ramadan ini yang sudah kita laksanakan ini, semoga ini dijadikan oleh Allah sebagai tabungan yang akan kita rasakan hasilnya pada hari kiamat kelak. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, materi kita kali ini adalah meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya, apakah kalian mencintai Allah? Maka saya rasa di sini tidak ada yang berselisih pendapat. Semuanya akan mengatakan, ya, kami mencintai Allah. Tetapi ini tidak penting. Karena kata Al-Imam Ibnu Katsir, laisa sya'nu an tuhibba bali sya'nu an tuhabba. Yang menjadi permasalahan bukan engkau mencintai, tetapi yang menjadi permasalahan adalah apakah engkau dicintai. Jadi pertanyaan apakah kalian mencintai Allah ini tidak terlalu penting, karena semua enggak usah ditanya. Semua orang Islam dari berbagai macam golongannya sepakat kita mencintai Allah. Tetapi itu bukan masalahnya. Masalahnya adalah apakah kita dicintai oleh Allah. Alangkah senangnya hati kita ketika kita mencintai seseorang, kemudian cinta kita dibalas. Kita mencintai istri kita, anak kita, kemudian istri dan anak kita membalas cinta kita. Lalu bagaimana jika yang membalas cinta kita adalah pencipta cinta itu sendiri? Lalu bagaimana jika yang membalas cinta kita adalah pemilik dari cinta itu sendiri? Yang menggerakkan hati kita adalah Allah. Maka pengakuan kita cinta kepada Allah itu seperti yang digambarkan oleh seorang penyair Arab, kullun yad'i waslan bilaila wa laila lam tukirru lahum bidaka. Semua orang mengaku punya hubungan dekat dengan wanita yang bernama Laila, padahal Lailah tidak mengenal mereka. Begitulah sekiranya, atau begitulah kiranya pengakuan cinta seorang hamba kepada Tuhan. Boleh mengaku, tapi yang menjadi masalah adalah apakah Allah pun mencintai kita. Nah, itulah makanya kita duduk di sini untuk mempelajari bagaimana agar caranya kita dicintai oleh Allah. Kita mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan nada Jibril atau da'a Jibril." Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil, menyeru kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahbibhu. Wahai Jibril, aku mencintai hamba ini. Fa ahbibhu, cintailah dia. Fa yuhibbuhu Jibril, maka malaikat Jibril pun mencintai hamba tersebut. Tsumma yunadi fi ahli samai. Kemudian Jibril menyeru kepada seluruh penduduk langit. Wahai penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Wahai penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, hamba ini. Maka cintailah oleh kalian hamba yang satu ini. Fa yuhibbuhu ahlus samai. Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba tersebut. Tsumma yudza'u lahu al-qabul fil ardh. Kemudian Allah menjadikan penduduk bumi menerima orang tersebut. Dan sebaliknya, innallaha idza abghadha 'abdan, jika Allah membenci seseorang, Allah memanggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, inni ubghidhu fulanan. Wahai Jibril, sesungguhnya aku membenci hamba ini. Fa'abghidhu, maka bencilah ia. Fayubghidhu Jibril, maka malaikat Jibril membenci orang tersebut. Tsumma yunadi fi ahli samai, kemudian Jibril menyeru kepada penghuni langit. Ya ahli samai, innallaha abghadha fulanan, innallaha yubghidhu fulanan, fa'abghidhuhu. Wahai penghuni langit, sesungguhnya Allah membenci hamba ini, maka bencilah dia oleh kalian. Fayubghidhuhu ahlus samai, maka penduduk langit membenci hamba tersebut. Tsumma tudha'u lahul baghdha' fil ardh, kemudian Allah menjadikan hamba tersebut dibenci di muka bumi. Maka carilah cinta Allah, semua makhluk akan mencintaimu. Kalau kita merusak hubungan diri kita dengan Allah, maka Allah pun akan merusak hubungannya sama kita, dan makhluk pun akan merusak hubungannya dengan kita. Tatkala Nabi Yunus melanggar perintah Allah, Allah murka. Dan tidak cukup Allah yang murka, ikan paus pun ikut murka dan memakan Nabi Yunus. Kalau kita dicintai Allah, maka semua makhluk pun akan mencintai kita. Maka jangan sampai kita mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah. Allah akan murka, Jibril murka, penduduk langit akan murka, dan Allah mentakdirkan penduduk bumi pun menolak kedatangan kita. Maka hendaklah kita mencari ridho Allah, cinta Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kiat-kiat apa saja agar kita bisa meraih cintanya Allah? Yang pertama, siapakah orang-orang yang dicintai Allah? Yang pertama adalah orang-orang yang bersandar hanya kepada Allah. Orang-orang yang bergantung hanya kepada Allah. Ini adalah orang pertama yang dicintai Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159. Fatawakkal 'ala Allah. Bertawakal, bersandar dan bergantunglah hanya kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bergantung, bersandar, bertawakal hanya kepada-Nya. Ini yang pertama. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, yang pertama harus kita lakukan, jadikan Allah tempat berlabuhnya hati kita. Jadikan Allah satu-satunya tempat bersandar kita. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal, bersandar, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat mutlak. Kalau ini belum terpenuhi, kita enggak akan dicintai Allah. Labuhkan cinta kita hanya kepada Allah. Sandaran hidup kita hanya Allah. Musibah di dunia itu bermula ketika engkau labuhkan hatimu kepada selain Allah. Semua musibah di dunia ini itu mula-mulanya adalah ketika hatimu berlabuh kepada selain Allah. Barang siapa yang melabuhkan cintanya kepada selain Allah, siap-siaplah menderita. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, barang siapa yang mencintai selain Allah, barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, dia dihukum dengan sesuatu tersebut. Barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, dia akan diazab dengan sesuatu tersebut. Ya, betul. Kalau kita mencintai sesuatu dan cinta kita kepada sesuatu tersebut berlebihan sampai melupakan Allah, siap-siaplah menderita dengan sesuatu tersebut. Ya, man ahabba ghairallah uzziba bihi. Barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Dia akan tersiksa sebelum mendapatkannya. Bagaimana cara mendapatkannya dia? Kalau bagaimana hidupnya? Seorang laki-laki kalau mencintai wanita, dia akan tersiksa dengan wanita itu sebelum mendapatkannya. Hatinya dipenuhi was-was, bagaimana kalau dia diambil orang duluan, bagaimana kalau dia ternyata sudah ada yang lain. Was-was hati. Sebelum mendapatkannya sudah menderita. Dan dia akan diazab ketika mendapatkannya. Orang pengen barang yang mahal tuh ya. Tersiksa, bagaimana cara dia mendapatkannya. Ketika mendapatkannya, dia pun akan tersiksa. Gak usah contoh yang aneh-aneh, contoh yang mudah saja. Orang pengen beli sandal yang bagus, beli sandal. Bawa ke masjid, bawa sandal baru. Tersiksa gak dia? Tersiksa. Khawatir dicuri orang. Khawatir. Orang yang menggandrungi mobil. Cintanya luar biasa sama mobil. Ya, dia pun akan tersiksa dengan mobil tersebut. Barang orang yang cinta luar biasa dengan apa saja, dia akan terazab dengannya. Satu, dia akan diazab sebelum mendapatkannya karena ingin mendapatkannya. Kedua, dia akan terazab ketika mendapatkannya karena takut berpisah dengannya. Betul? Orang kalau mencintai sesuatu berlebihan, dia akan terazab dengan sesuatu. Dan yang ketiga, dia akan tersiksa ketika berpisah darinya. Maka kalau mencintai sesuatu yang biasa saja, barang siapa melabuhkan hatinya kepada selain Allah, siap-siaplah tersiksa dengan sesuatu tersebut. Berapa hal atau berapa segi? Tiga segi. Sebelum mendapatkannya, ketika mendapatkannya, dan ketika berpisah. Artinya enggak akan pernah. Jadi sumber masalah hidup kita yang pertama adalah tidak bersandar kepada Allah. Dan apakah Anda tahu pahala apa yang Allah berikan kepada orang yang bertawakal hanya kepada-Nya? Apakah Anda tahu apa pahalanya? Orang yang ketika mendapat musibah menengadahkan tangannya ke langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan musibah, Rasulullah ketika mendapatkan hal yang membuat beliau sedih, pertama yang beliau lakukan adalah salat dua rakaat. Wasta'inu bis-shabri was-salah. Tidak ada sejarah tarikh yang mengatakan ketika Rasulullah tertimpa musibah, kemudian Rasulullah mengatakan, mana Abu Bakar, mana Umar, mana Utsman? Tidak. Rasulullah salat dua rakaat. Rasulullah kalau genting, Rasulullah kalau galau, Rasulullah pertama kali yang beliau lakukan adalah salat dua rakaat. Wasta'inu bis-shabri wassalah. Gantungkanlah hidupmu hanya kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Lalu apa pahala yang Allah berikan kepada orang yang bertawakal? Allah berikan pahala bagi orang yang bertawakal yang tidak diberikan kepada semua manusia. Tidak ada pemberian yang lebih tinggi diberikan Allah kepada manusia melebihi pemberian Allah kepada orang yang bertawakal. Mana dalilnya? Hadisnya masyhur, kita sering mendengarkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Uridun alayya al-umam yaumal qiyamah." Telah ditampakkan padaku umat-umat pada zaman pada hari kiamat. Aku melihat ada seorang nabi dengan membawa beberapa orang dari beberapa orang kaumnya. Kemudian pun nanti pada hari kiamat di padang mahsyar aku melihat seorang nabi yang berjalan dengan dua pengikutnya. Dan aku pun melihat ada seorang nabi pada hari kiamat nanti jalan dengan satu pengikutnya. Gak punya pengikutnya satu toh. Dan aku melihat ada seorang nabi yang jalan sendirian di padang di hari kiamat. Tidak punya pengikut. Pernah dengar kan di sini? Sering diulang-ulang ya. Kemudian aku ditampakkan ada gelombang-gelombang manusia yang sangat banyak. Aku diperlihatkan rombongan manusia yang sangat banyak. Aku mengira itu adalah umatku. Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad, "Hadihi ummatu Musa." Ini umatnya Musa. Kemudian datang lagi yang lebih besar dari rombongan yang tadi, sampai menutup ufuk. "Hadihi ummatuka." Ini adalah umatmu wahai Muhammad. "Wa ma'ahum sab'un alfan yadkhuluna al-jannah bila hisab." Di antara umatmu yang banyak itu ada 70 ribu orang masuk surga tanpa azab, tanpa kita. Rasulullah berdiri dan pulang. Para sahabat bingung, siapa nih 70 ribu itu? Belum selesai ngomong Rasulullah pulang. Ada yang mengatakan, oh mungkin itu khusus sahabat-sahabat pilihannya Nabi. Oh mungkin itu orang-orang yang lahir gak sempat menjumpai zaman jahiliyah. Para sahabat menebak. Setelah itu Rasulullah kembali. Terus ditanya sahabatnya, Rasulullah 70 orang itu siapa saja? Maka Rasulullah menjawab, 4 hal. Orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Satu, la yastarkun humul ladina la yastarkun. Orang-orang yang tidak minta dijampi, tidak minta diruqyah, tidak minta disuwuh. Wala yatatoyyarun, orang-orang yang tidak merasa sial, tidak khawatir ketiban apes. Ketiga, wala yatawun, dan orang yang tidak berobat dengan kail, besi dipanaskan dan ditusukkan ke anggota badan yang luka. Berapa tadi? Nomor berapa tadi? Sekarang nomor 4. 4 yang nomor 4 adalah inti dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir inti semuanya. Apa itu? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang bersandar hanya kepada Allah. Tawakal hanya kepada Allah. Kenapa kok tidak minta jampi? Karena tawakal. Kenapa kok tidak khawatir sial? Karena tawakal. Kenapa tidak berubah dengan kaya? Karena tawakal. Berarti 4 ini intinya yang nomor berapa? Nomor 4, tawakal. Tahu gak pahalanya apa tadi? Apa ganjarannya? Allah telah memberikan kepada orang yang tawakal yang tidak diberikan kepada selain orang yang tawakal. Allah berikan surga tanpa azab, tanpa hisab. Langsung gak pakai mizan, gak pakai tanya. Langsung. Langsung gak pakai azab, gak pakai hisab. Langsung masuk surga. Dan itu tidak diberikan kecuali orang yang bertawakal. Hanya kalau ingin dicintai Allah itu pahalanya luar biasa. Gak pakai dihisab, langsung masuk surga. Di saat orang masih tertate-tate di mizan, di apa dihisab, ini langsung. Apa tadi yang pertama? Kalau ingin dicintai Allah, tawakal. Kadang-kadang tawakal ini sekedar mudah di bibir ya, tawakal. Padahal itu intinya. Kalau ingin dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, menyandarkan hidup kita. Itu yang pertama. Surat apa tadi? Ali Imran 15. Yang kedua, Jadi tawakal itu intinya ya tauhid itu maksudnya. Tidak meminta, tidak bersandar, tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Artinya tauhid, nomor satu itu tawakal, dalam kurung tauhid. Di antara dalilnya adalah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab mencantumkan hadis tadi ya, dengan judul barang siapa yang memurnikan tauhid masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Terus hadis yang dipakai hadis ini. Paham maksudnya ya? Berarti poinnya bisa disebut tawakal, bisa juga disebut apa tadi? Tauhid. Boleh dua-duanya. Jadi intinya sama. Yang nomor dua, kalau ingin dicintai Allah, surat Ali Imran ayat 31. Saya bacakan, nanti kita sebutkan berarti poinnya apa. Ayatnya seperti ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kul katakan Muhammad kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Berarti poinnya apa, Romo? Perhatikan. Qul katakan Muhammad kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, Allah akan mencintai kalian. Berarti apa poinnya kalau ingin dicintai Allah? Ittiba'ur Rasul. Tuh. Yang pertama tadi la ilaha illallah, yang kedua ini Muhammad Rasulullah. Jadi kalau ingin dicintai Allah, disuruh ikut Nabi. Ya, kullu tariqin ilallahi masdud. Setiap jalan menuju Allah tertutup rapat, kecuali jalan yang pernah dilalui Rasulullah dan para sahabat. Maka barang siapa yang ingin sampai kepada Allah, maka harus melalui pintunya Rasulullah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa membuat perkara baru dalam agama yang tidak ada tuntunan dariku, maka tertolak. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Berarti kalau ingin dicintai Allah, yang nomor dua harus mengikuti, beritiba kepada siapa? Nabi. Dan itiba kepada Nabi itu mengandung empat konsekuensi. Ini sudah sering saya sampaikan. Di tempat ini juga sering. Setiap daurah, setiap kajian sering saya sampaikan. Konsekuensi dari beritiba kepada Nabi itu ada empat. Siapa yang bisa nyebutkan? Ayo, Pak saja. Silakan. Jadi untuk kita dicintai Allah, kita harus beritiba. Itu yang nomor dua kan ya. Dan konsekuensi dari itiba itu ada empat. Selama Anda tidak memiliki empat ini, berarti Anda belum wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena persaksian kita wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu perlu dibuktikan dengan empat hal. Yang pertama, at-tasdiqu bima akhbar, membenarkan beritanya Nabi, membenarkan kabarnya Nabi, membenarkan dan percaya hadis-hadisnya Nabi. Itu yang pertama. Rasulullah menjelaskan, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, jika terjatuh lalat pada salah satu bejana gelas kalian, falyamisu, kata Nabi, celupkan sekalian. Kalian roh kemudian lempar lalat tersebut, dan air ini tetap bisa dipakai. Ya, kita tidak boleh menolak hadis ini. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Ya. Kalau sampai kita mengatakan ini hadis jorok, ini hadis tidak sesuai dengan kesehatan dan seterusnya, maka dia telah mendustakan beritanya Nabi. Dan kenyataannya, ilmu kedokteran telah membenarkannya. Dan kenyataannya, hal itu sesuai dengan ilmu apa? Ilmu kedokteran yang dipelajari oleh dokter-dokter muslim sekarang. Karena diterangkan dalam riwayat, lalat itu salah satu sayapnya mengandung racun dan salah satunya mengandung penawar. Jadi celupkan sekalian, terus lempar, terus boleh kau minum. Mau? Hah? Ya begitulah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau cecak yang kecemplung mbak, ya buang. Kalau lalat ya tidak apa. Kalau cecak bahaya. Maka ada hadisnya suruh membunuh cecak. Dan mungkin itu ada membawa racun. Kalau main suruh nutupi, Rasulullah kan suruh nutupi kan. Karena khawatir malam-malam itu ada cecak, ada tikus. Hewan yang disuruh bunuh, cecak dan tikus. Yang kedua, imtithalu ma'amar, menjalankan perintah Nabi. Kalau ngaku itibak kepada Nabi, laksanakan perintah Nabi. Di antara perintah Nabi adalah sholat berjamaah. Hamam tu an amur bihaqqin fayuqtaba. Hukum salat berjamaah memang para ulama khilaf ya, karena ini amanat ilmiah saya sampaikan. Biar kita ini enggak satu sudut pandang, biar kita ini banyak perspektif. Imam Asy-Syafi'i mengatakan salat berjamaah ini sunnah. Dalilnya riwayat Imam Bukhari, salatul jamaah itu fadilu salatal fadhi bi 27 darajat. Salat berjamaah itu lebih afdol, lebih baik daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Kata Imam Syafi'i, kan dikatakan cuma lebih baik. Berarti ini baik, cuma yang ini yang lebih baik. Paham begitu dalilannya? Dalilnya sahih, riwayat Imam Bukhari Muslim. Kuat enggak? Kuat. Imam Ahmad yang diterapkan Arab Saudi ini mengatakan pendapat yang nomor 2. Sholat berjamaah itu wajib. Nah kalau di Arab Saudi, di mal-mal itu 10 menit sebelum makan sudah diperingatkan. Ya. Di kota-kota metropolitannya, di Riyadh dan di Jeddah itu. Diingatkan, disuruh keluar lagi, atau disuruh menuju tempat sholat. Nah, dalil yang dipakai Imam Ahmad, ya kita sudah sering dengar lah. Di antaranya Rasulullah SAW berkata, Hamam tu'an amu robin hatobin payuktaba. Aku ingin mengumpulkan apa? Menyuruh orang untuk mengambil kayu bakar kemudian dibakar, aku nyuruh orang untuk azan, imami sholat, kemudian aku ingin aku ingin keliling ke rumah orang-orang yang gak ikut sholat, aku ingin bakar rumah mereka. Pertanyaan saya, membakar ini hukuman apa enggak? Hukuman. Yang namanya hukuman ini diberikan kepada orang meninggalkan sunnah atau meninggalkan wajib. Gak mungkin kalau seandainya sunnah kok dibakar, itu menunjukkan yang ditinggalkan sesuatu yang wajib. Bisa dipahami? Dalil yang kedua, laki-laki buta itu masih ingat? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, inni walaysa li qa'idun yaqudu minal ya Rasulullah, saya buta dan tidak ada orang yang nuntun aku pergi ke masjid. Fatolaba minhu rukhsa, fasa'ala rukhsa, minta keringanan. Farakhasalahu, diberi keringanan sama Nabi. Pernah dengar kan? Falamma wala, ketika mau pulang dipanggil lagi, kamu dengar enggak suara azan? Iya dengar, kalau begitu datangi azan tersebut. Di sini ada dua hal yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Satu, orang ini minta keringanan. Kalau seandainya sholat berjamaah itu gak wajib, ngapain minta keringanan? Paham gak segi pendalilannya? Seandainya itu sunnah, ngapain kok lagi-lagi ini datang Nabi ya Rasulullah izinkan saya sholat di rumah. Itu kan menunjukkan bahwa dalam keadaan normal, berarti sholat di mana? Masjid. Yang kedua, sudah diberi rukhsah, itu pun dibatalkan sama Nabi. Ini juga menunjukkan apa? Wajib. Pendapat nomor 3, pendapat yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu syarat sahnya sholat. Pendapatnya Imam Ibnu Hazm berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas, man sami'an nida'a falam ya'tihi fala sholata lahu illa min udhrin. Barang siapa mendengarkan azan kok tidak datang ke masjid, fala sholata lahu, tidak dianggap sholat. Illa min udhrin, kecuali ada udhur, sakit, safar, hujan deras, dan seterusnya. Di antara 3 pendapat ini yang paling tegas yang mana? Yang mana? Yang Ibnu Hazm, ulama tekstualis dari Spanyol. Nah, yang rajih yang mana, Ustaz? Para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya, tapi para ulama sepakat prakteknya. Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hazm, Imam Ahmad sepakat mereka sholat berjamaah semua. Jadi kita enggak usah lihat qaulnya, enggak usah lihat apa? Teorinya, tapi lihat apa? Prakteknya para apa? Para ulama-ulama terdahulu itu. Imam Syafi'i ketika mengatakan ini hukumnya sunnah, tapi prakteknya beliau jamaah apa? Santai-santai. Jamaah yang sering. Adapun perkataan Imam Syafi'i berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari bahwa sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Bagaimana cara mendialogkannya? Gini caranya. Perkataan lebih baik itu tidak serta-merta ini boleh, cuma ini lebih baik. Tidak serta-merta seperti ini. Mana buktinya? Perhatikan. Di dalam surat Yusuf dikatakan arbabun mutafarrikun amillahul wahidul qahar. Apakah sesembahan-sesembahan yang banyak itu lebih baik daripada Allah? Tentunya jawaban kita apa? Allah lebih baik daripada sesembahan-sesembahan itu. Paham tak maksud saya? Apakah berarti ini baik, ini juga baik, cuma Allah lebih baik? Apakah seperti itu? Tidak. Juga dalam ayat dikatakan wala amatun mu'minatun khairun min musyrikati walau ajabatkum. Budak wanita tapi beriman itu lebih baik daripada wanita cantik tapi musyrikah, musyrik. Apakah Anda mengatakan ini baik, ini baik, cuma ini lebih baik? Bukan, tapi ini tidak boleh, ini boleh. Paham? Lagian kalau Imam Syafi'i ya berpendapat sunnah, beliau selalu sholat jamaah tepat waktu karena tahu ini tiba kepada Nabi. Tidak pernah Rasulullah sholat tidak jamaah kecuali ada udzur, ketika sakit dan terus. Dan Imam Syafi'i sholat berjamaah tepat waktu terus. Kenapa Anda kok tepat waktu, Imam Syafi'i? Ya karena ini sunnah. Nah kalau orang sekarang, kenapa Anda kok tidak sholat jamaah? Loh kan cuma sunnah. Jadi orang dulu itu berhujjah dengan sunnah untuk melakukan sesuatu. Lah orang zaman sekarang ini berhujjah dengan sunnah untuk meninggalkan sesuatu. Jadi sunnah ini mengalami pergeseran makna antara ulama dahulu dengan ulama sekarang. Bisa dipahami gitu? Kok jadi bahasa bukan cinta lagi? Nomor tiga. Ini saya cepatkan. Nomor tiga apa tadi? Meninggalkan larangan Nabi. Kalau Rasulullah melarang kita untuk melabuhkan pakaian di bawah mata kaki, angkat, karena itu bukti ittiba'mu. Kalau engkau ingin dicintai Nabi, satu, benarkan beritanya, dua, jalankan perintahnya, tiga, jauhi larangannya. Di antara larangan Nabi adalah menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Itu kalau saya kupas panjang lebar. Al-Imam Az-Zahabi memasukkan isbal dalam kitabnya Al-Kabair. Apa yang Al-Kabair? Dosa. Yang terakhir yang paling penting sebenarnya. Nomor 4, kalau ngaku cinta Nabi, ittiba kepada Nabi, poin yang nomor 4 adalah alla yu'badallahu illa bima syara'a, tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan syariat, tata cara yang sudah diatur oleh Nabi, enggak boleh dengan cara lain. Artinya disuruh meninggalkan bid'ah. Itu kalau ingin dicintai Nabi. Kalau ingin dicintai Allah, satu, tawakal, tauhid, dua, mengikuti Nabi. Yang ketiga, kita ganti poin. Yang nomor tiga, kalau ingin dicintai Allah, meraih cinta Allah, Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Inna allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Taubat menyucikan hati, tohara menyucikan diri untuk membersihkan jasmani. Artinya orang kalau ingin dicintai Allah harus bersih hatinya, harus bersih jasmaninya. Surat Al-Baqarah ayat 222, poinnya kalau ingin dicintai Allah jadilah orang yang gemar bertaubat, istighfar. Ali bin Abi Thalib mengatakan ma nazala bala'un illa bi dzanbin wa ma rufi'a bala'un illa bi taubatin. Tidaklah diturunkan musibah kecuali karena dosa, dan tidaklah musibah diangkat kecuali dengan taubat. Ini perkataan Ali ini, Pak, ibu-ibu, harus kita pegang dan jadikan pegangan hidup. Mana zala bala'un illa bidanbin. Tidaklah datang musibah kecuali karena dosa. Wa ma rufi'a bala'un illa bidanbin. Dan tidaklah diangkat musibah kecuali dengan taubat. Jadi kalau kita merasakan gundah gulana, kesedihan, kita lihat istri kita menyesakkan dada kita lihat suami kita tidak menyenangkan kita lihat anak kita durhaka kepada kita, sampai kita lihat pekerjaan kita porak-poranda. Ingat, tidaklah datang musibah kecuali karena dosa kita. Kata Hasan al-Basri, dahulu para salaf, para sahabat, para tabi'in, ketika mereka berjalan, kemudian kakinya tertusuk duri, maka seorang salaf mencabut duri dan mengatakan, wallahi inni la'alamu annaki bidhanbin wa ma dzulamani rabbi. Demi Allah, wahai duri, aku tahu tidaklah engkau menusuk aku kecuali karena dosa yang aku lakukan. Wa ma dzulamani rabbi, karena Tuhanku tidak pernah mendzalimi aku. Jadi kalau kita menjumpai istri kita membuat kita sedih, anak kita menyesakkan dada kita, sampai genteng rumahmu bocor, tidaklah itu terjadi. Sampai kendaraanmu mogok, itu tidak terjadi. Naudzubillah, semoga kita tidak ada yang mogok. Tapi tidaklah itu terjadi kecuali karena dosa yang kita lakukan. Ya, ya, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, berdakwah ditinggalkan, kan gitu kan? Ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, berarti Nabi Yunus merusak hubungan dirinya sama Allah. Ketika Nabi Yunus merusak hubungan dirinya sama Allah, maka Allah pun merusak hubungannya dengan Nabi Yunus. Allah perintahkan ikan paus memakan Nabi Yunus. Siapa yang salah duluan? Nabi Yunus. Dan ketika di perut ikan paus gelap gulita, ya, di dalam perut ikan paus, dan pausnya ada di kedalaman samudera. Di saat seperti itu, tahukah anda yang dilakukan Nabi Yunus? Nabi Yunus tidak berdoa, ya Allah, bebaskanlah aku dari ikan paus ini. Tidak begitu doanya Nabi Yunus. Tapi doanya Nabi Yunus adalah bagaimana? La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau, ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau, ya Allah. Apa yang menimpaku bukan karena kezalimanmu, ya Allah, karena engkau maha suci. Inni kuntu minal zalimin. Tapi ini semua karena kezaliman. Ketika Nabi Yunus sudah bertobat, maka cinta Allah tumbuh lagi kepada Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus mengakui dosa, berarti Nabi Yunus membagusi hubungannya sama Allah. Ketika Nabi Yunus membagusi hubungannya dengan Allah, maka Allah pun membagusi hubungannya dengan Nabi Yunus. Maka kontan Allah perintahkan ikan paus menepi dan mengeluarkan Nabi Yunus. Padahal Nabi Yunus belum minta dikeluarkan. Nabi Yunus cuma apa tadi? Ngakui dosa. Nabi Adam alaihissalam, Allah katakan kepada beliau, wala taqraba hadhihi syajarata, jangan kau dekat-dekat pohon ini. Pohon terlarang, pohon yang tidak baik. Kemudian datang setan, datang iblis. Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah kamu saya tunjukkan? Ya, syajaratul khuldi, pohon khuldi, pohon keabadian. Kalau kamu makan, kamu akan kekal. Kerajaanmu tidak pernah sirna. Maka Nabi Adam tertipu oleh iblis dan makan buah tersebut. Ketika Nabi Adam memakannya, berarti Nabi Adam merusak hubungan dirinya sama Allah. Ketika Nabi Adam merusak hubungan dirinya sama Allah, maka Allah pun merusak hubungannya dengan Nabi Adam. Allah keluarkan dia dari surga. adakah kecelakaan melebihi kecelakaan tatkala kita dikeluarkan dari tempat sebaik-baiknya? Adakah musibah melebihi musibah tatkala kita diharamkan untuk menduduki tempat yang paling istimewa? Musibah, bencana. Nabi Adam dirundung duka. Di saat seperti itu, tahukah Anda apa yang dilakukan Nabi Adam? Apakah Nabi Adam berkata, "Ya Allah, kembalikanlah aku ke surga, ya Allah"? Apakah seperti itu? Doanya Nabi Adam adalah, "Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Ya Allah, aku telah berbuat zalim. Sekiranya Engkau tidak mengampuni dosaku, ya Allah, celakalah aku. Aku termasuk orang-orang yang merugi. Ketika Nabi Adam sudah mengakui dosanya, berarti dia membagusi hubungannya dengan Allah. Ketika Nabi Adam membagusi hubungan dirinya dengan Allah, maka Allah pun kontan membagusi hubungan dirinya dengan Nabi Adam. Allah ampuni dosanya, Allah angkat jadi Nabi, dan Allah janjikan surga. Dia tidak minta. Baru hanya apa tadi? Mengakui dosa. Maka jangan sepelekan mengakui dosa. Jangan sepelekan mengakui dosa. Istighfar. Ya. Jangan sepelekan istighfar. Lebih didahulukan mana? Istighfar apa tasbih? Lebih dulu mana? Minta ampunan atau menyucikan Allah? Imam Ibnu Taimiyah ditanya oleh muridnya Ibnu Qayyim, "Wahai guruku, mana yang didahulukan, istighfar apa tasbih?" Kata Ibnu Taimiyah, "Kalau ada baju kotor, cuci dulu. Jangan dikasih minyak wangi." Tahu enggak maksudnya apa? Masuk enggak paham. Bisa dijelaskan ya? Paham ya? Istighfar itu apa sih? Kan nyuci. Baju kotor itu jangan dikasih minyak wangi. Tasbih itu kan supaya wangi. Allah mentasbihkan Allah. Subhanallah, subhanallah. Itu mensucikan Allah. Itu hiasannya. Tapi istighfar untuk apa? Untuk menyucikan dosa. Jadi bagus mana istighfar sama tasbih? Jawabnya apa? Dulu mana? Dulu mana? Istighfar sama tasbih. Dulu tasbih. Dulu tasbih. Ya. Fasabbih bihamdika fasabbih bismi rabbika. Gimana ayatnya? Idza jaa nasrullahi wal fathu ra'aytan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaj. Fasabbih bihamdi rabbika. Bertahbihlah, bertahmidlah, baru beristighfar. Yang roti yang mana Ustaz? Enggak usah ditarji. Kalau Ibu Daimiyah katanya istighfar dulu, kan gitu. Tapi ayatnya apa tadi? Fasabbih terus bihamdi rabbika fastaghfir. Bertahbihlah, bertahmidlah, baru istighfar. Paham? Tapi Rasulullah ketika sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dulu? Berarti mana yang lebih dulu kan? Wallahu a'lam. Baik, istighfar. Kalau ingin dicintai Allah, perbanyak istighfar. Mengakui dosa. Ustaz, kenapa kok saya ini kok sulit minta maaf, sulit beristighfar? Jawabannya karena tidak merasa berdosa. Gitu. Kenapa sih kita ini kok sulit bertobat, sulit untuk zikir, memohon ampun? Karena tidak merasa berdosa. Dan jika seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia tidak merasa dosa, perasaan tidak merasa berdosa, ini lebih dosa daripada dosa yang ia lakukan. Seorang berzina, setelah berzina santai, kayak gak ada apa-apa, tetap beraktivitas, gak ada sedih, gak ada apa. Perasaan gak sedih ini lebih dosa daripada zinanya dia. Perasaan tidak berdosa dari dosa, ini lebih dosa daripada dosa yang dia lakukan. Karena terkadang orang itu masuk surga karena dosanya. Terkadang Allah itu ketika melihat hamba, ya, ingin mengangkatkan, ingin menaikkan derajat hamba, kadang-kadang diuji dengan maksiat. Ada orang itu masuk surga yang karena maksiatnya. Ingat gak cerita wanita Homidia yang datang ke Nabi? "Ya Rasulullah zanait, ya Rasulullah aku berzina." Rasulullah gak gubris, noleng. Ya Rasulullah aku berzina, enggak noleh. Ya Rasulullah aku berzina, enggak noleh sama Nabi. Pulanglah, tobatlah, jangan ngaku. Itu kalau pengakuan, itu bedanya pengakuan kalau apa? Persaksian. Kalau zina berdasarkan persaksian tiga, berdasarkan persaksian berapa orang? 4 orang. Kau usah pakai ditanya, kamu betul enggak? Enggak usah. Kalau sudah berdasarkan 4, kita apa? Rajam, haknya ditegakkan. Itu kalau berdasarkan apa? Persaksian. Tapi kalau berdasarkan apa? Pengakuan Rasul pura-pura enggak tahu. Jangan, pulang. Jangan ngaku, istighfar. Tutup. Tapi saking pengennya wanita ini menyucikan diri, ya Allah, ya Rasulullah, zanait, aku telah melakukan zina, ya Rasulullah. Ini perutku, ya Rasulullah, sudah membesar. Sudah, buktinya jelas. Tidak bisa nilai, Rasulullah. Bukan ada perutnya membesar. Paham? Ya sudah, kalau begitu, pulanglah sampai engkau melahirkan. Dan berdasarkan pengakuan itu, kalau dia menarik pengakuannya, bisa jadi dibebaskan. Kalau orang itu berdasarkan pengakuannya dirajam kok lari, enggak boleh dikejar. Kalau pengakuan, berbeda dengan apa? Rasulullah sengaja mengulur waktu agar wanita ini tarojo kembali dari pengakuannya. Saya mau tanya nih ya, masa kehamilan berapa bulan? 9 bulan lebih 10 hari, kurang lebih. Berarti dikasih jarak waktu, sedangkan imannya manusia ini kan naik turun, Pak. Kita di sini seandainya kita di sini khusyuk, ya Allah nanti setelah buka bisa lagi, Pak. Ini wanita ini 9 bulan dia mengandung. Padahal iman itu naik turun. Tetapi ketika wanita ini melahirkan, saya mau tanya nih ya. Wanita ketika melahirkan, cintanya kepada anaknya ketika masih di perut dengan sudah lahir dilihat lebih cinta mana? Lebih cinta ketika anaknya sudah lahir, dia keluarkan dengan keringat, dengan susah payah. Ketika anaknya lahir, lebih cinta lagi. Tapi lihat, cintanya wanita ini kepada anaknya tidak mengubah imannya. Dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku sudah melahirkan anak ini. Rajamlah aku, ya Rasulullah. Tahirni, sucikan aku, ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Susuilah anakmu. Diulur sama Nabi. Susuilah anak. Saya mau tanya, nyusui berapa tahun? Haulaini kamilain, 2 tahun penuh. Masa 2 tahun. Padahal iman itu naik turun. Dan anak ini disusui. Saya mau tanya, anak yang tidak disusui sama orang tuanya dengan anak yang sudah disusui oleh orang tuanya, cintanya lebih besar mana? Ketika disusui. Tapi lihat, tidak bergeming sedikit pun selama 2 tahun dia kembali datang ke Nabi. Ya Rasulullah, tahirni, sucikan aku, ya Rasulullah. Ini anakku sudah bisa memegang roti sendiri. Baru dirajam sama sahabat. Dirajam sama Rasulullah. Ketika dilempar batu, di antara lemparan tadi ada yang mengenai wanita ini dan darahnya muncrat sampai ke Khalid bin Walid. Khalid bin Walid mencela wanita ini. Maka Rasulullah mengatakan, mahlan ya Khalid, hati-hati omongan Bu Khalid. Demi Allah, tobatnya wanita ini seandainya dibagi-bagikan ke penduduk Madinah, saya cukup. Karena Allah mencintai orang-orang yang tobat. Karena Allah mencintai orang-orang ini, wanita ini berapa rentang waktunya, dia tidak berubah sama sekali. Karena Allah, inna allaha yuhibbun tawabina wa yuhibbul mutatah. Wanita ini mengatakan, tahirni, sucikan aku. Maka jangan pernah kita menyepelekan pemohon ampunan kepada Allah. Apapun musibah yang menimpa kita, tidaklah terjadi kecuali karena dosa yang kita lakukan. Apapun, sampai hal yang paling kecil menimpa kita, tidak terjadi kecuali karena dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, tidaklah engkau tertimpa musibah kecuali karena dosa yang kau lakukan. Makanya para ulama salaf dulu itu ketika menjumpai hal yang tidak menyenangkan dirinya dari kudanya maupun istrinya, maka ulama salaf mengatakan, kesalahan apa yang aku lakukan hingga aku menjumpai istri dan kuda tungganganku tidak menyenangkan aku. Jadi, pokoknya intinya, Pak, kita hidup ini kalau kita kena musibah tuh, jangan menyalahkan orang lain, kita segera sambung sama Allah. Ma nazala bala'un illa bidzanbin, tidaklah turun musibah kecuali karena dosa, dan tidaklah diangkat musibah kecuali dengan taubat. Masih istighfar. Ada seorang, ini pernah saya sampaikan di tempat ini waktu khutbah Jumat, saya masih ingat itu. Ada seorang laki-laki datang ke Hasan Al-Basri. Wahai guru kami, sesungguhnya hujan lama tidak turun. Kampung kami gersang, hewan-hewan banyak yang mati kelaparan. Berikan wasiatmu agar Allah mengangkat musibah ini, agar Allah turunkan hujan deras. Pulanglah, beristighfarlah, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Ada yang salah antara dirimu dengan Allah. Pulanglah. Datang orang berikutnya. Wahai guru kami, telah lama Allah telah menimpahkan kemelaratan, kemalangan, kefakiran kepada kami, sedang Allah belum mengangkatnya. Berikan wasiatmu agar Allah mengangkat musibah ini dari kami. Pulanglah, istighfarlah, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Ada yang salah antara dirimu dengan Allah. Datang orang berikutnya, wahai guru kami, telah lama Allah belum memberikan anak keturunan kepada kami. Sedangkan aku ingin masa tuaku ada anak yang merawat diriku. Berikan wasiatmu agar Allah mengangkat musibah ini. Perbaiki hubunganmu sama Allah. Istighfarlah yang banyak. Akui dosamu di hadapan Allah. Datang orang yang nomor 4, wahai guru kami, telah lama tanaman-tanaman kami gagal panen sehingga kami ditimpa pacekel yang panjang. Berikan wasiatmu. Perbaiki hubunganmu sama Allah. Istighfarlah. Pulanglah. Jadi 4 orang ini membawa masalah yang berbeda-beda, tapi solusinya cuma satu. Maka muridnya Hasan al-Basri berkata, wahai guru kami, telah datang kepada engkau 4 orang dengan masalah yang berbeda-beda, tapi kenapa solusinya kok cuma satu? Istighfar, mengakui dosa. Apa hubungannya istighfar dengan hujan tidak turun? Apa hubungannya istighfar dengan lama gak punya anak? Kenapa? Apa hubungannya istighfar dengan melarat yang berkelamaan? Apa hubungannya istighfar dengan tanaman yang gagal panen? Kata Hasan al-Basri, yang aku omongkan bukan dari diriku, tapi lihatlah surat Nuh ayat 10, 9, 11, 12. Allah mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum, aku katakan kepada kalian, istaghfiru, memohon ampunlah kalian kepada Allah, istighfarlah. Kalau kalian istighfar, yursilis sama'a alaikum midrara, Allah kirimkan hujan deras membawa rezeki. Wa yumdidkum bi amwal, Allah berikan harta yang melimpah. Wa banin, Allah berikan anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, Allah jadikan tanaman-tanam rindang dan sungai-sungai yang mengalir. Karena apa? Belum minta ini, belum minta. Baru apa? Baru istighfar. Karena kalau kita istighfar, itu memadamkan kemurkaan Allah. Kalau kemurkaan Allah sudah padam, tinggal rahmat, rahmatnya diturunkan. Adanya jam berapa? 17.20. Kurang 10 menit. Kurang lebih ya. Nomor 4, agar kita dicintai Allah, meraih cinta Allah. Yang nomor 4 adalah kita harus, nomor 4 ya, orang yang bertakwa. Kalau ingin dicintai Allah, jadilah orang yang bertakwa. Mana dalilnya? Surat Ali Imran ayat 76. Fa innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Untuk inilah Allah turunkan syariat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum taqwa. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Betul? Berarti takwa, pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini, takwa itu lebih tinggi daripada iman. Ya, dari ayat tadi itu pelajarannya adalah takwa lebih tinggi daripada iman. Mana segi pendalilannya? Allah katakan, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertambah. Orang yang beriman saja disuruh puasa agar naik tingkat. Jadi apa? Bertambah. Berarti gimana iman sama takwa? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah. Duh, orang yang beriman saja disuruh bertakwa. Berarti derajatnya lebih tinggi apa? Takwa. Jadi kalau ingin dicintai Allah, harus bertakwa. Lah terus, takwa itu tempatnya di mana? Takwa tempatnya di mana, Pak? Duh, kok gak tahu itu? Pelas-pelas, aku gak tahu sampai ini. Takwa tempatnya di mana? At-taqwa hauna, kata Nabi. Takwa itu tempatnya di hati, di jantung kita dia. Berarti kalau ingin jadi orang bertakwa, hatinya harus bersih, kan gitu. Karena takwa itu bisa bersemayam hanya di hati yang bersih. Betul? Jadi hatinya harus bersih. Dan hatinya manusia itu ada berapa? Hatinya manusia ada berapa? Ya ada satu lah, masa banyak, gimana? Hati ada berapa? Ada satu, cuma macamnya ada tiga. Yang pertama, qalbun salim, hati yang selamat. Ini hatinya orang yang beriman, dinasihati, nurut, kalau baca Al-Quran, nangis, istighfar. Ini hatinya orang beriman. Ini qalbun salim, sebagaimana Allah katakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidak bermanfaat harta banyak, anak keturunan, kecuali orang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Itu hatinya orang yang beriman. Yang nomor dua, qalbun mayyit, hati yang mati. Sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja kamu nasihati enggak kamu nasihati, kamu peringatkan enggak kamu peringatkan, enggak beriman. Ini hati mati. Ramadan enggak Ramadan enggak pernah puasa, Ramadan enggak pernah sholat jamaah. Ini hati mati. Hatinya orang kafir. Di antara hati yang pertama dan hati yang kedua ini ada tengah-tengah, hati yang ketiga apa? Qalbun saqim, qalbun mariyum, hati yang sakit. Sholat tapi berbuat maksiat. Ini hati yang sakit. Bagaimana agar takwa itu bersemayam di hati kita? Harus membersihkan hati kita. Maka hati kita harus menjadi hati yang selamat dulu. Bagaimana hati kita menjadi hati yang selamat? Bagaimana hati kita menjadi hati yang baik? Satu, mintalah kepada pemilik hati agar hati kita baik. Siapa pemilik hati? Allah. Makanya setiap kali setelah selesai tasyahud kita baca doa, ya muqallibal qulub. Gimana? Tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agama. Yang kedua, zikrullah, zikir kepada Allah. Karena kita ini cara rangka agar dicintai Allah. Allah tidak akan mencintai kecuali hati orang itu bersih. Supaya hatinya bersih, satu, apa tadi? Meminta kepada pemilik hati. Dua, supaya hati kita bersih, zikrullah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir hati kita akan tenang. Idza zikrallahu wajilat qulubum, kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau disebut ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanan. Yang nomor tiga, kalau supaya hati kita menjadi bersih, nomor tiga adalah bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Orang kalau ingin jadi orang baik, harus temannya baik. Kalau ingin baik, kalau temannya enggak baik, tidak akan mungkin jadi baik. Ada seorang membunuh 99 nyawa. Dia ingin tobat, saya ingin tobat, apakah bisa? Oh, enggak bisa. Maka gelaplah dunia bagi dirinya, enggak boleh tobat. Dibunuh sekalian jadi 100 membunuh orang. Terus dia datang ke ahli ilmu, apakah saya boleh tobat? Bisa. Dengan syarat, tinggalkan negerimu yang jelek dan pindahlah ke negeri yang Baik, sembahlah Allah bersama orang yang baik. Berarti kalau ingin hatinya baik, kudu duwe kanca sing apik. Berteman dengan orang baik itu akan menjadikan diri kita baik. Ada kisah Ashabul Kahfi, pemuda yang masuk gua, betul? Ada hewan yang disebut dalam cerita itu, hewan apa? Anjing. Anjing ini disebut ikut masuk gua, ikut disebutkan dalam Al-Quran dan dibantah oleh kaum muslimin setiap malam Jumat dan hari Jumat. Surat Kahfi dibantah anjing tersebut. Padahal anjing itu najis, kotor, jorok, tapi diangkat derajatnya oleh Allah dalam surat Kahfi, surat yang selalu ada sampai menjelang hari kiamat tetap utuh. Dibaca tentang kehebatannya atau tentang keutamaan apa? Anjing tersebut. Mengapa anjing tersebut kok diutamakan Allah? Disebut-sebut bahkan setiap pekan, setiap hari Jumat atau Jumat dibaca kaum muslimin. Diingatkan tentang kisah anjing ini. Kenapa? Karena anjing ini berteman dengan orang-orang soleh. Nah, bukan berarti sampean harus berteman sama anjing. Pertama karena anjingnya gak soleh dan sampean tidak begitu soleh. Berbeda dengan yang tadi. Yang terakhir, kalau ingin hati kita baik, bertemanlah dengan orang-orang yang lemah, fakir miskin, orang sakit. Rasulullah mengatakan, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Wahsurni ma'azumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikan aku sebagai orang miskin, dan kumpulkan aku berserta orang-orang miskin pada hari kiamat. Ya, Rasulullah ada seorang sahabat, ya Rasulullah ini asyuru fikos matin fikolbi. Ya Rasulullah, aku merasakan hati yang keras, berikan wasiatmu. Kata Nabi, apakah kamu ingin hatimu lembut dan segala kebutuhan hidupmu tercukupi? Iya ya Rasulullah. Irhamil yatim, sayangilah anak yatim. Imsah rasahu, usaplah kepala anak yatim. Beri makan anak yatim, bahagiakan anak yatim. Yalinu qalbuka, Allah akan melembutkan hatimu dan menyukupi kebutuhan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.